Segu sabau yo bagariye munga la simu aye munga aye Segu gadau yo bagariye munga aye simu Jama la ila ila la mamada rasula Segu mani mani jen Segu goro mani mani jeni, masarambu mani mana buje, koya zani koya mamuru, jangan amgu na kebni kesuru, ayedu galata, madundu ga ayedu galata, chejaye. Ye saraka bo, marun tumu ye saraka bo, chaja ye. Juru nani ba, jalubi juru nani ba, bolubi juru nani ba, lebi jalubi juru nani ba, chaja ye. Bilisi bi dama dama ayi kwa furujugu Dika bo segunga ngabile koro jona jona Kan adiji ni lajimi segu furuba kumba kono jao Beka bakari yandoro segu Bakari janyi dama dama adomina Akweda motinyo sangaranga Akwana dee dama seni chini Na bakar jambora jofurko Na bina bilisi segere jona sebu Bilisi bina diji ni loji mi sebu Kumba kumba kona ubeka na bakar jandoro sebu Bilisi dama dama kasegu segere Kadiji ni loji mi sebu kumba kumba kona Bakar yangunila, kabilisi kuna bavlata adu kote. Diko ofili kabose kufuru mabili mbapu. Bilisi fununa, bilisi taraso. Janya bilisi ilama, bakari ye bilisi ilama. Aye bilisi. Lama, diga bilisi bala salama.